Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, amin, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Yang kami ingin muliakan para alim ulama, para asatid, wabil khusus Al-Ustaz Abdul Samad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa saddada khutah, wa Ustazuna Abdul Wahid Gus Wahid Kiai Haraiman, semoga Allah menjaga beliau dan amin kita semuanya. Para hadirin wal hadirat, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal timbangan kita semua di akhirat nanti. Amin. Saya hanya ingin memberi sambutan sedikit saja. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa yang kita nanti-nantikan kedatangannya, Al-Ustaz Abdul Samad, yang kita semua mencintai beliau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua kumpul bukan hanya di dunia tapi sampai di dalam syurga nanti insyaAllah. InsyaAllah kita bukan bertemu di sini saja, ini adalah permulaan pertemuan kita, dan nanti puncaknya adalah kita bertemu di mimbar-mimbar dari cahaya di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fil jalali lahum manabir min nur yughbituhum an-nabiyyun wasyuhada." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang saling cinta karena aku, yang saling cinta karena Allah, untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang mulia, yang tinggi di surga nanti, sehingga para nabi, para syuhada iri ingin seperti mereka. Kita saling cinta karena Allah. Kita tidak ada kepentingan apapun, tidak ada kepentingan politik atau apapun sama sekali. Murni kita saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita dekat saling nasihati, kita jauh saling mendoakan. Kita saling cinta karena Allah. Kita berharap nanti hari kiamat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina al-mutahabbuna fi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, hari ini aku berikan pada mereka naunganku, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang di dalam naungan Allah hari kiamat. Amin ya Allah. Kita adalah orang yang beriman, kita semua orang beriman, kita semua adalah bersaudara. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang yang beriman itu adalah bersaudara. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu adalah bersaudara. Mari teman-teman semuanya, kita benar-benar bersaudara. Ukhuwah sepenuh hati, ukhuwah di depan dan di belakang, ukhuwah lahir batin, ukhuwah bukan hanya di depan saja. Kita benar-benar ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, kita saling bersaudara. Kita sebentar lagi akan mati. Yang kita pikir adalah, apa bekal saya untuk mati nanti? Apa bekal saya untuk mati nanti? Ya, kalau Anda ditanya oleh Allah, apa bekalmu? Anda jawab, ya Allah, bekalku adalah aku berusaha untuk mempererat ukhuwah sesama kaum muslimin. Itu adalah bekal yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, kita semua mendapatkan ridha Allah, kita masuk ke dalam surga bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saya mohon dengan sangat kepada semuanya dari hati yang terdalam, jangan lupa doakan guru kita tetap bersama. Doakan ya, mau enggak doakan? Semuanya mau? Ya, doakan kalau sendiri. Bukan berdoa di sini, doakan kalau sendiri. Kalau sholat tahajud, ya di waktu yang mustajab doakan beliau tetap bersama. Ya, karena beliau masya Allah aset umat Islam. Beliau juga banyak dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka. Doakan beliau dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ya, kemudian juga beliau oleh Allah diberikan istiqamah, diberi kekuatan sampai husnul khotimah. Berjuang-berjuang Islam beliau, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, doakan juga. Doa ketika kita sendirian, tidak ada orang. Itu doa yang mustajab. Ya, doakan ustaz-ustaz yang lainnya. Allahumma fathum, Allahumma fathum bihifdik, dan seterusnya. Doakan. Karena kalau kita doa sendiri, tidak ada orang tahu, itu doa mustajab. Di atas kita ada malaikat yang mengatakan amin. Semoga doamu dikabulkan, dan semoga kamu mendapatkan seperti itu. Itu sambutan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para habaib, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari as-sahabiyul jalil Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi yang biasa populer dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan oleh Imam Abu Isa at-Tirmizi dalam kitab Sunan at-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya bukanlah yang pergi ke Makkah bolak-balik setahun dua kali, bukanlah yang tahajud setiap malam walaupun itu tanda-tanda iman, tapi dalam hadis ini dikatakan akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Itulah yang saya temukan pada dua orang yang mendampingi saya malam ini. Padahal keduanya penuh dengan perbedaan. Memandang ke kanan, memandang ke kiri, sama-sama pakai jenggot, tapi warnanya beda. Beratnya juga beda. Memandang ke kiri, memandang ke kanan, kata Gus Wahid, sama bentuknya, tapi beratnya beda. Pandang ke kanan, pandang ke kiri, sama-sama pakai penutup kepala, tapi warnanya beda. Tapi kenapa mereka bisa bersama? Yang sebelah kanan basic pendidikannya dari talaqqi bernama Syekh Ibn Utsaimin Makkah di Saudi Arabia. Kemudian sebelah kiri dari pondok pesantren Aqidah Asy'ari, Ormas Nahdlatul Ulama, Ketua Majelis Ulama. Berbeda, tapi bisa bersahabat. Dari mulai Surabaya menjemput saya sampai ke Malang, sampai tidur bersama walaupun di kasur yang berbeda. Dan yang saya temukan adalah akhlak. Itulah yang membuat kami bisa duduk bersama. Andai saya sendiri, tentu di tempat yang asing pertama kali datang di Malang, tentu saya akan grogi. Tapi begitu duduk bersama, betul kata pepatah, duduk sendiri terasa sempit, bersama terasa lapang. Kalau sendiri saya, sempit dada saya mau menyampaikan ceramah. Mungkin pucat pasi saya. Tapi begitu duduk bersama, terasa lapang. Karena memang kursi ini lebar. Khalaqa, mencipta. Pencipta itu khaliq. Yang diciptakan itu makhluk. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan dia? Dengan khuluq. Kata-katanya satu. Khalaqa. Penciptanya khaliq, yang diciptakan makhluk. Hubungan kita bisa dekat dengan khuluq, akhlak. Kami sama-sama makhluk dan kedekatan kami juga didekatkan dengan akhlak. Oleh sebab itu puncak daripada ibadah adalah akhlak. Salat misalnya, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Haji misalnya, faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Puasa misalnya, puncak puasa juga akhlak. Kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqu. Jadi sebenarnya ibadah adalah membentuk kepribadian yang berakhlak. Tapi jangan dibalik, karena ada juga orang yang membalik, oh kalau gitu yang penting akhlak, enggak perlu ibadah. Besok enggak sholat subuh. Ketika ditanya, kamu enggak sholat subuh, yang penting itu akhlaknya. Ini meninggalkan syariat. Ingin sampai kepada tujuan, mesti ada wasilah. Saya sampai ke Malang, tetap naik pesawat, tetap naik mobil, tetap naik kendaraan. Ingin sampai kepada akhlak, tetap ditempa dengan sholat, ditempa dengan puasa, ditempa dengan haji dan umrah. Perbuatan ini sama-sama tidak baik, tapi dibedakan antara keduanya. Tanha anil fahsya wal munkar. Dalam haji juga begitu, rafatha khusuqa. Apa beda fahsya dengan munkar? Fahsya berbau seksual, sedangkan munkar perbuatan yang tidak baik tapi non seksual. Rafath dengan fusuq. Rafath perbuatan jelek berbau seksual. Sedangkan fusuq perbuatan tidak baik tapi tidak ada unsur seksual. Kenapa Allah bagi dua padahal sama-sama tidak baik? Karena ada orang yang baik, sopan, omongannya berwibawa, duitnya dia tebarkan untuk bangun masjid, beli karpet, beli AC, kipas angin. Orangnya santun menyekolahkan anak yatim. Tapi fahsya, matanya jelalatan. Pantang melihat perempuan. 300 tenaga kuda. Maka dia kena pasal pertama, fahsya, rafas. Tapi ada yang satu lagi, matanya nunduk, orangnya baik, ngomongnya enggak porno, pikirannya enggak ngeres. Tapi kulitnya minta ampun. Bakhil, setiap ada kotak lewat langsung mules sakit perut. Kalau sedekah dompet dibuka, lama buka dompet nyari pati murah. Padahal Bung Karno dan Bung Hatta sudah siap-siap mau keluar, dia tahan. Oleh sebab itu maka akhlak inilah yang membuat kita bisa bersama. Imam Syafi'i sholat subuh baca kunut sampai meninggal dunia. Begitu dalam kitab Al-Um. Bahkan dalam kitab Al-Um dikatakan, siapa yang lupa baca doa kunut, dia sujud sahwi. Itu yang ngomong Imam Syafi'i sendiri, bukan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dalam Al-Um. Dan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, enggak baca kunut. Jadi berbeda. Tapi akhlak mempersatukan mereka. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Aku mendoakan Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Dan memang jarak mereka meninggal jauh. Imam Ahmad bin Hanbal Hambali meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Sedangkan Imam Syafi'i meninggal di Mesir, makamnya di Masjid Syafi'i di Kairo, Fustat tahun 204. Dari 204 ke 241 terbentang jarak waktu 37 tahun. Sebelum meninggal dia selalu mendoakan. Dan ketika masih hidup mereka saling kunjung mengunjungi. Suatu ketika datang Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Ngobrol sampai tengah malam. Setelah pagi anak Imam Hambali bertanya, itu siapa ayah? Itulah Syafi'i. Oh, yang selalu kau agung-agungkan, yang selalu kau muliakan, yang selalu kau puji-puji itu. Iya, aku melihat ada sesuatu yang aneh pada dirinya ya. Apa dia? Aku lihat dia makan banyak sekali. Terus tadi malam dia sholat gak pakai wudu. Imam Hambali tidak mau langsung tuduh tapi klarifikasi. Nah, ini perlunya kita jangan langsung mempercayai hoax. Bedakan antara hak dan hoax. Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Ahmad Abba, Kata Imam Hambali tadi, anakku memperhatikan kamu ada beberapa aspek wahai Syafi'i. Di antaranya katanya kamu makan banyak sekali. Kenapa begitu? Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu obat. Maka aku berobat dengan makanan orang beriman. Ini alasan nanti kalau saya makan banyak. Ustaz, makannya itu makanan orang beriman obat. Maka saya berobat dengan itu. Mudah-mudahan pulang dari Malang bisa gemuk. Kenapa engkau sholat tidak berwudu? Karena memang tidak batal wudu isya sampai subuh. Tidak batal wudu isya Imam Syafi'i sampai subuh. Dia sholat subuh pakai wudu isya. Anaknya melihat dia sholat tidak pakai wudu. Ulama itu qiyamul lail. Kenapa Imam Syafi'i tidak tahajud malam? Katanya sahabatmu itu orangnya hebat, kenapa tidak tahajud? Karena Imam Syafi'i malam itu saja. Di malam-malam yang lain dia tetap tahajud. Malam itu dia sedang asyik mengeluarkan hukum halal, hakro, haram, mubah dari Quran dan Sunnah. Karena dia memang ahli usul fiqh. Kitab usul fiqh paling tua Ar-Risalah ditulis oleh muridnya Rabi' Al-Muradi. Dia panggil, Rabi' ta'al, sini Rabi' kenes dulu Rabi'. Imam Rabi' datang, uktub Ar-Risalah, tolong kau tulis Ar-Risalah. Disangka Imam Rabi' risalah surat. Dia sudah siap menuliskan surat. Imam Syafi'i ngomong sampai 300 lembar kitab Ar-Risalah tanpa YouTube dan Google. Luar biasa. Jadi kalau ada orang sekarang berkata Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i bisa berijtihad, aku pun sama. Kami sama-sama manusia. Maka perlu kita tanya, sampean waras apa orang? Imam Syafi'i itu kalau dia keluar rumah, telinganya dia tutup. Kenapa dia tutup? Karena dia takut apa yang dia dengar dari rumah sampai ke masjid, dia hafal semua. Sedangkan kita belum keluar masjid, sudah hilang semua. Ustaz nyindir kami yang dengar. Enggak, termasuk saya yang nyampaikan. Berapa kali jamaah nanya, Ustaz, hadis yang Ustaz sampaikan di masjid kemarin apa bunyinya? Mboh. Orang saya enggak ingat. Imam Syafi'i kalau baca kitab, dia tutup halaman ini. Dia fokus baca ini. Sahabatnya nanya, kenapa yang ini ditutup? Karena kalau ini kebuka, aku faham juga. Kita seringkali berapa kali dibaca bolak-balik, enggak faham. Begitu disampaikan, salah. Tahunya salah dari mana? Santri nge-SMS, Ustaz, itu tadi pemahamannya salah. Sudah salah, marah lagi. Oleh sebab itu akhlak ini yang mendekatkan para imam-imam itu. Imam Hanafi tidak ketemu dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lahir 150. Sedangkan Imam Hanafi meninggal tahun 150. Mudah ingat tahunnya. 150 dengan ingat 150 bisa dapat dua imam. Imam Syafi'i lahir 150. Imam Hanafi meninggal 150. Yang satu lahir di Gaza, Palestine. Yang satu meninggal di Kufah, Irak. Tapi Imam Syafi'i beradab. Dia tetap datang ke Kufah dan ingin belajar ke murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dan selama di Kufah, dia sholat subuh tidak baca kunut subuh. Orang bertanya, kenapa? Ta'adduban li Abi Hanifah. Adab kepada Imam Hanafi. Segan, sungkan, enggak enak hati. Betapa lebih mengedepankan adab. Ketika kami kuliah di Maroko, di Rabat, kami mengundang salah seorang ulama besar, penasehat Sultan Raja, dan dia mengajar di Darul Hadis, guru besar usul fiqh, namanya Syekh Muhammad Ar-Ruki. Diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita tahu Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki tangannya lepas ke bawah, sebagian Maliki. Allahu Akbar. Dan enggak pakai bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan bacaan Qur'annya kiraat warf. Mimnya pendek. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kalau baca ayat ada hamzah di atas waw, dibaca mu. Kita baca al-mu'minun. Mereka baca al-mu'minun. Kita baca as-salah. Mereka baca alladzina yuqimuna shalah. Ketika diundang di kedutaan, kami sudah menduga ini pasti orang kedutaan bakal banyak yang nanya ini. Dan kita sudah siap-siap dengan jawaban. Ketika Syekh Muhammad Ar-Ruqi maju jadi imam tarawih, diangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Wah, malam itu sholat kami kacau. Disangka maliki kok berubah syafi'i. Selesai sholat kami tanya, Syekh, ya, Syekh kan maliki. Iya, biasa pakai kiraat warsh. Iya, tadi kok pakai bismillah jahar. Dan kiraatnya kok baca kiraat hafs. Ya senyum. Saya tahu di kedutaan ini banyak orang Indonesia dan tidak semuanya mahasiswa. Tidak semuanya ngerti mazhab. Kalau saya pakai mazhab saya, nanti yang lain berbisik-bisik, ini aliran sesat. Betapa yang dikedepankan adab. Betapa yang dikedepankan titik-titik persamaan. Itulah mengapa beberapa hari ini ketika diminta jadi imam, saya enggak mau. Saya khawatir ini jamaahnya pakai bismillah silent apa jahat. Ini doanya bersama apa enggak. Tapi ternyata di Malang sudah tidak mempermasalahkan itu lagi, Ustaz. Ustaz seserah mau apa saja, yang penting baca Fatihah. Ustaz mau doa gimana saja, yang penting baca doa. Tapi di Masjid An-Nur, walaupun saya biasa ceramah pengajian di Pekanbaru di Masjid An-Nur, tapi di Masjid An-Nur ini diminta jadi oleh Al-Mukarram Ustazuna Abdullah Salih Al-Hadrami, Ustaz silakan maju jadi imam. Enggak. Kenapa? Tadi Jumat kita begitu menikmati bacaan yang luar biasa, bacaan yang menyentuh hati. Berapa banyak makmum yang menangis meneteskan air mata. Sebagiannya karena faham ayat itu menyentuh, sebagian juga karena lama betul baru rukuk. Suwi tenan itu. Tapi yang jelas bahwa kita sama-sama sholat bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata akhlak itu yang membuat kita bisa bersama, dan akhlak itu pula lah yang dipuji Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pulang ke rumah, sampai di rumah diketuk pintu 3 kali. Idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kamu minta izin 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, pulanglah. Saya bertamu ke rumah bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali tidak diizinkan, pulanglah. Itu berlaku juga untuk miss call. 3 kali enggak diangkat, beralihlah ke WhatsApp. Tapi itu kan kalau ke rumah kita. Kalau ke rumah orang, kalau ke rumah sendiri mau pulang kemana? Nabi ketuk 3 kali tidak ada sahutan. Nabi tidur di depan. Itulah tempat kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Di depan itulah. Karena itu adalah makam Nabi dan kamar Nabi. Karena Nabi ketika meninggal dunia, sahabat ikhtilaf. Sebagian sahabat muhajirin mengatakan jenazahnya kita bawa ke Makkah, karena dia orang Makkah. Orang Madinah mengatakan kita makam di sini. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, aku pernah mendengar Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu, di mana kami meninggal, disitulah kami dimakamkan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakamkanlah Nabi di makam, di kamar itu, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di situ dia meninggal, di situ dia tidur, di situ dia dimakamkan. Di situlah dulu dia pernah mengucapkan salam tidak dibukakan Sayyidatuna Aisyah karena terlalu lelah, dan Nabi tidak marah. Esok hari kita Sayyidatuna Aisyah terbangun, dia lihat tidak ada baginda, lalu dia buka pintu. Oh, maafkan aku ya Rasulullah. Nabi tidak marah, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki. Tidak ada mengamuk. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuji dia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam hal ibadah, uswatun hasanah dalam hal rumah tangga. Makanya dia katakan khairukum khairukum linisaihim. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pada nisa pada istrinya. Dia sendiri mencontohkan. Nabi Muhammad begitu. Umat Muhammad ini begitu juga. Bisa dilihat nanti pulang. Ketika dibuka, tiga kali salam tidak dibuka. Memang dia tidak marah, tapi engsel pintu hilang. Oleh sebab itu, ketika engkau sudah baik dalam sholat berjamaah, sudah baik dalam puasa sunat. Ada orang yang rajin puasa sunat tapi marahnya luar biasa. Ketika ada yang ngadu ke saya, Ustaz, itu orang marahnya luar biasa. Padahal puasa sunatnya rajin, Senin Kamisnya oke, bahkan puasa Nabi Daud. Lalu saya tanya, Pak, jangan marah ya. Ya, janji. Ya. Bapak puasa sunat rajin, tapi kenapa marahnya luar biasa? Kata dia, saya sudah puasa sunat aja masih gitu marahnya, Pak. Apalagi kalau enggak puasa sunat. Oh, maksudnya marah saya ini udah turun ini, Pak Ustaz. Ini masih dalam proses penurunan marah. Apa maknanya? Ada orang-orang yang berproses. Ada orang-orang yang belum sampai pada tingkat itu. Tapi kita bisa bersama ini karena akhlak yang luar biasa. Saya mengenal orang berilmu banyak. Mengenal profesor doktor banyak. Tapi kita biasanya indah berjalan bersama kalau akhlak. Kalau sudah orang itu ngomongnya tinggi terus, gasnya 120 km per detik, susah kita mau jalan bareng. Saya gak bisa jalan sama Valentino Rossi, sesak napasnya. Tapi ada kiai dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan santri. Saya dinilai dari aspek manapun gak pernah menang. Apalagi dari istri tetap kalah. Tapi kita bisa duduk bareng bersama. Ada ustaz. Saya kuliah 4 tahun pakai SKS, pakai paket di lokal. Tapi ada orang yang talaki. Dari mulai urusan tidurnya diurus syekh, sampai belajarnya, sampai makannya. Talaki 4 tahun. Bukan belajar di kampus, di kelas. Di kelas masuk, keluar kelas berhenti, enggak ketemu dengan guru lagi. Tapi ini khatam kitab, ini khatam. Tapi tetap bisa duduk bersama. Akhlak itu yang membuat duduk. Akhlak itu yang membuat kita bisa bersama. Kalau sudah angkuh, sombong, Masya Allah, dikit-dikit saya kalau sudah ngobrol dengan orang, saya ini Pak Ustaz, saya ini Ustaz, saya ini, waduh, saya mohon izin, kenapa? Saya enggak tahan duduk dekat saya. Pak, kiai, yang selalu ngomong saya itu di Quran itu cuma 4. Saya yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Siapa itu? Fir'aun. Inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu saya, ini karena uang saya. Siapa itu? Qarun. Ana khairum minhu. Iblis. Yang selalu ngomong saya, Qarun, Fir'aun, Iblis. Yang keempat siapa? Ya sampean. Dikit-dikit saya. Tapi selama ngomong, ngobrol 24 jam. Mungkin kalau waktu saya luang, saya akan tulis buku 24 jam bersama manusia luar biasa. Akhlak yang dikedepankan. Belum pernah saya ini ustaz khatam kitab ini dengan kiai ini, dengan mbah ini, suka Roma ini. Tidak ada. Yang ada itu justru kelembutan. Oh ustaz ini basa-basi. Dosa saya ngomong di masjid. Tidak ada dusta di antara kita. Ini semua murni karena akhlak. Itu yang membuat kita akan bisa bersama. Imam Abu Hanifah berdebat dengan Imam Malik bin Anas. Karena mereka memang pernah hidup bersama. Malik bin Anas di kota Al-Madinah, Al-Munawwarah. Imam Ahlul Nifiyah di Irak. Beda mazhab. Yang satu Ahlul Ra'i, rasionalis. Yang satu Ahlul Hadis, Nassiyun, hadis. Yang menjadi penengahnya waktu itu Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir. Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Abu Hanifah. Hanafi, iya. Aku lihat tadi ketika engkau berdebat dengan Malik, berkeringat keningmu. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah Hanafi. Aku belum pernah ketemu orang yang hafalan hadisnya sehebat Malik. Imam Laits datang ke Imam Malik. Malik, iya. Tadi aku lihat ketika berdebat dengan Abu Hanifah, engkau terlihat gugup. Kenapa? Kata Imam Malik. Aku belum pernah ketemu orang secerdas akal rasional Abu Hanifah. Keduanya saling membesarkan. Keduanya saling memuji. Keduanya saling menaikkan. Beda dengan sekarang. Kenal dengan Ustaz Somad? Gak ada apa-apanya itu. Kenal Ustaz Somad? Somad yang mana? Sopo itu. Tapi hari ini saya dipertemukan. ketika diperkenalkan, ini Ustaz Somad, sahabat kami, ini Ustaz Somad. Masya Allah, mereka orang yang saling membesarkan. Walaupun saya tidak besar, tapi merasa besar di tengah mereka berdua. Inilah yang sekarang perlu kita pupuk, kebersamaan, saling membangkitkan semangat, bukan saling menjatuhkan. Saling memberikan support, bukan saling mengkerdilkan. Ketika ini bisa kita pupuk bersama, maka insya Allah nata'awan fima tafakna wa nata'azhar fima khtalafna. Pada perkara-perkara yang kita berbeda pendapat, kita berlapang dada. Tadi sebelum turun, Ustaz tahu bahwa akan turun bersalaman dengan jamaah, maka mereka, beliau oleskan parfum ke tangan saya. Tapi ke sahabat-sahabat di belakang dan di depan tidak. Loh, kami kok enggak, Ustaz? Ini parfum khilafiyah. Tidak semua orang senang parfum ini. Ini parfum oud. Oud, kayu gaharu. Tidak semua orang suka kayu gaharu. Oleh sebab itu mungkin Ustaz Somad yang memang biasa dengan gaharu senang. Sampean belum tentu senang. Dalam parfum saja pun menghormati khilafiyah. Enggak semua senang dengan ini. Ini juga cara yang bisa saya ambil. Nanti kalau di mana-mana saya pakai, Ustaz enggak kasih, ini khilafiyah. Sampean belum tentu senang dengan ini. Tapi saya senang baunya, Ustaz, aromanya. Oke, kita bisa. Kita tidak bisa paksa orang. Saya enggak minum kopi, saya minum teh. Tapi Gus minum kopi dan beliau tidak paksa saya. Minum, Ustaz. Harus semazhab dengan saya. Kalau tidak kita harus pisah di sini. Oh, enggak. Yang penting sama-sama minum. Podo ngombe. Mungkin sama-sama minum. Tapi kita tidak bisa membesarkan, membiarkan orang yang minum khamar. Dia minum khamar, kita minum air putih. Lalu ketika kita ditanya orang, Ustaz kok bisa satu majelis sama dia? Enggak apa-apa, yang penting sama-sama minum. Kok enggak bisa? Di sini kita harus berprinsip. Jadi jangan katakan orang yang berpegang mazhab ukhuwah ini, ah, apa itu Kiai Gus enggak berprinsip? Apa itu Ustaz Somad mencela-mencela? Kebetulan jamaahnya jahar, dia jahar. Subhanallah, subhanallah. Kebetulan jamaahnya sir, dia silent. Yang prinsipnya itu sama-sama zikirnya, bukan jahar dan sirnya. Yang prinsip itu sama-sama sholatnya, bukan masalah bismillah, sir atau enggak bismillah sama sekali. Jadi di mana kita mesti berprinsip? Di mana kita mesti punya keyakinan yang luar biasa. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketika kita sudah alhamdulillah, bahkan yang ngakui persatuan akhlak di Kota Malang ini bukan Ustaz Abdul Somad, Bapak Kapolresta yang baru beberapa bulan di sini. Saya tugas beberapa tempat Ustaz Somad, tapi Malang ini luar biasa, multi etnis, multi suku, multi agama, tapi di sini adem ayem tentram. Itu yang ngakui Bapak dari pihak kepolisian keamanan. Ini harus kita pupuk. Tadi malam berkumpul tokoh-tokohnya. Nampaknya persatuan kerukunan akan berawal dari malam, insya Allah. Titik awal. Maka siapa yang mau studi banding, silakan datang ke Malang. Ini termasuk iklannya saja. Kalau mau lengkapnya, datanglah ke Malang. Universitas Islam Negeri mau melihat bagaimana anak-anak SMP, SMK, SMA bisa masuk perguruan tinggi tapi bisa bahasa Arab. Maka mereka datang ke UIN Malang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Sunan Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad, ya'kulul hasanat, memakan segala hasanat, amal-amal, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana nar, api, memakan kayu bakar. Jadi yang merusak ukhuwah ini diantaranya adalah hasad. Itulah mengapa doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Dalam tafsir disebut makna la taj'al fi qulubina ghilla hasadan, jangan jadikan dalam hati kami ini hasad. Dan ternyata di surga nanti tidak lagi hasad. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Naza'na, Kami cabut seperti pokok kayu yang tercabut dengan akarnya, sehingga hati itu bersih daripada hasad. Wa nazana ma fi qulubihim min ghillin fi sudurihim, sudur dada mereka. Kami cabut dari dada mereka, dari dalam hati mereka, ghil, hasad. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari hasad, insyaallah. Dan saya yakin dan percaya kami bisa duduk bersama ini, tidaklah saya katakan Ustaz Somad sudah bersih dari hasad, na'udzubillah. Tapi berusaha. Sampai hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Yang baru ada detektor logam. Ketika kita mau masuk ke airport, sebelum masuk ke pesawat, tet, buka ikat pinggang. Loh, saya enggak pakai ikat pinggang. Masuk lagi, tet, dompet dan jam sudah buka. Loh, kok bunyi juga? Ternyata ada baut baru dipasang, besi. Nih hasil ronsen di dalam. Oh, hasad belum ada. Andai Masjid An-Nur Malang memasang detektor hasad di pintu, ketika Abdul Somad lewat, tet, hasad 80%. Lalu malam ini ceramah tentang hasad, jamaah senyum semua. Hadilah hasad, jauhilah hasad. Nih ngomong aja hasad. Maka dalam Quran dikatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Selamatkan kami dari jahatnya hasad. Kenapa Allah Rasulullah SAW mengumpamakan pokok kayu? Karena kita tahu di Jazirah Arab, Madinah, kita lihat ada pohon korma besar, tapi di bawah itu ada keran air. Kalau tidak ada keran air, susah untuk hidup. Begitulah susahnya mencari kayu bakar. Lalu kayu ini ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk tinggi. Tapi tiba-tiba ada orang yang menyulut api, kayu yang bertimbun berubah menjadi arang. Arang dihembus angin berubah menjadi debu. Debu hilang tak bermakna. Begitulah amal engkau Abdul Somad kalau kau hasad. Pandang ke sebelah kanan, hasad. Kenapa? Dia punya pondok pesantren. Engkau hanya mengajar di kelas saja Abdul Somad. Pandang ke kiri, kau akan hasad. Kenapa? Beliau jabatannya Ketua Majelis Ulama Indonesia, sedangkan kabupaten, sedangkan engkau hanya anggota komisi fatwa saja. Maka saya akan sangat menderita duduk di depan dekat mereka. Kalau saya hasad, nyakanya hasad ini harus dibuang jauh-jauh. Bagaimana cara? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu sudah ada 50% hasad bersemayam. Renungkan sendiri, pikirkan sendiri. Apakah aku benci dengan saudaraku yang dapat nikmat? Apa aku enggak suka dengan mereka dapat nikmat? Ketika ada rasa itu di dalam, ingat hai Abdul Somad, 50% hasad sudah ada. Lalu bagaimana mengkomplitkannya menjadi 100? Wahubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi hilang. Bagaimana supaya nikmatnya hilang? Bagaimana supaya nikmat mereka hilang? Maka muncullah hasud. Dihasud orang. Jangan ikut dia, jangan dengar kajiannya, itu orang yang enggak benar. Hasud, hasud. Kenapa kamu benci dengan dia? Saya enggak suka dengan dia, Ustaz. Rumahnya besar, mobilnya besar, hartanya besar. Saya enggak senang dengan dia. Maka saat itu kau sedang ada 50%. Bagaimana caranya supaya lengkap menjadi 100? Muncullah hasud. Ambil rambutnya, ambil air liurnya, bawa ke dukun santet. Hasud, hasad. Ain, penyakit itu juga datang dari hasad. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lamma. Karena semua berawal daripada hasad. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita dari hasad. Di antara cara menghilangkan hasad ini, itu yang disebutkan Ustaz Abdullah Salih Hadrami, mendoakan mereka bukan di hadapan mereka, tapi nanti tengah malam ketika tahajud, ketika witir, ketika munajat. Ya Allah, ini saudaraku baru saja dapat nikmat dan aku amat sangat menderita kalau berpapasan dengan dia. Bagaimana tidak, kacanya dia pasang 80% gelap, dan setiap ketemu dia enggak pernah buka kaca, dia klakson aja, ten ten, menderita luar biasa. Dia dengan dapatkan beri rezeki, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan keluarganya sakinah, wadah, warahmah, dekatkan dia kepada istiqamah, matikan dia husnul khatimah. Maka saat itu juga Allah kirimkan malaikat, dan malaikat itu mengucapkan amin walaka mithluh, kabulkan doa orang ini, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Itulah, maka kita perlu mendoakan mereka di tengah malam. Tapi memang susah. Saya sendiri ketika melihat ejekan, caci maki, sumpah serapah di internet, mencoba, ya Allah, orang-orang yang sudah mengejekku ini, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Oh, berat sekali. Memang mulut tetap mendoakan, tapi gigi rapat. Susah ternyata. Ceramah aja yang enak, ngomong, doakan mereka, maafkan mereka. Ketika tiba pada diri kita, berat. Tapi dengan latihan-latihan, kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Terus kita didik, melembutkan hati, melunakkan. Setelah dia didoakan dari jarak jauh di tengah malam, baru di depannya. Dia punya anak, kita datang mendoakan dia. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzita mirrahu wa balara asyuddahu. Semoga Allah memberkahi anakmu. Kau dijadikannya hamba Allah yang bersyukur. Kau dapat baktinya anakmu sampai usia dewasa. Kita sudah 10 tahun nikah, belum punya anak. Dia baru nikah Januari, April sudah punya anak. Tentu kita emosi, marah. Maka saat itu tak ada cara lain mendoakan dia. Kita sudah lama cari, masih juga belum ketemu jodoh. Pelipur lara, buah hati, belayan jiwa. Dia sudah menikah, maka kita usahakan tetap datang. Saya enggak bisa datang, Ustaz. Saya nanti kalau dia melihat dia di pelaminan pasti akan marah. Kenapa? Dia sudah merebut jantung hati saya. Kau tetap datang. Walaupun beberapa berita di internet mengatakan jangan undang mantan, tapi kau tetap datang, tetap doa di depan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan kau perturutkan emosi dan marah, jangan kau rapatkan gigi. Barakallahu lakuma. Tetap kau doakan dia dari hati yang paling baik. Ini salah satu cara yang diajarkan terapi langsung dari Nabi SAW, bagaimana menghilangkan hasad. Orang yang hasad itu ada menyebut ini orang tidak berakhlak. Ada orang mengatakan orang yang hasad itu berarti dia tidak punya akhlak, etika, moral. Tapi sebenarnya kalau kita periksa ke dalam, orang yang hasad akidahnya rusak. Orang yang hasad itu bukan cerita masalah akhlak, akidahnya rusak. Karena ketika kita hasad kepada orang yang diberi Allah nikmat, sesungguhnya kita bukan benci kepada yang diberi nikmat, tapi kita juga sudah benci kepada yang memberi nikmat. Kenapa dia yang lebih, kenapa aku tidak? Itulah yang membuat Bani Israel tidak percaya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang seseorang yang mereka sudah kenal, mereka kafir. Mereka kenal, arafu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Sifatnya, langkah kakinya, itu yang diakui oleh Bahira. Ketika Bahira, seorang pendeta, tidak pernah keluar dari dalam gereja, som'ah, temple, kuilnya. Tapi saat itu dia keluar dan dia tanya, ya rajul, man hadha? Hai laki-laki, siapa ini? Abu Talib menjawab, hadha ibni. Ini anakku. Bahira tersenyum. Kalau benar ilmu yang ku dapat, ini bukan anakmu. Karena anak ini lahir dalam keadaan yatim. Dari mana engkau tahu? Karena tanda-tanda yang kulihat, tidak ada pokok kayu, melainkan bersimpuh sujud. Tidak ada batu-batu, melainkan bersimpuh sujud. Dan ada awan yang menaunginya dari tadi. Maka inilah Nabi yang terakhir. Mereka kenal dia, tapi ketika datang yang asli, mereka kafir, mereka ingkar. Hasad. Mereka menyangka Nabi terakhir itu datang keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Ya'qub, Ya'qub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, cucu keturunan Yahuza, Yahudi. Mereka sangka dari jalur ini. Ternyata dia datang dari jalur Ismail. Hanya beda jalur saja mereka tidak mau percaya. Kami mau nabi terakhir itu dari jalur Ishak, bukan dari jalur Ismail. Tapi kita di Malang, kita tak pernah permasalahkan dia. Walaupun dia bukan suku Jawa, walaupun dia bukan suku Batak, walaupun dia bukan suku Melayu, semua kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi tidak menerima dia. Kenapa? Hasad, dengki. Kenapa yang diangkat jadi nabi itu keturunan Ismail? Kenapa bukan keturunan Ishak? Kenapa yang diangkat jadi nabi itu Arab? Kenapa bukan Yahudi? Hasad, dengki. Baghyan bainahum. Baghyan, hasadan, dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan, aku memang bukan Arab, tapi aku tidak benci. Aku ikut dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di sebelahku Arab, sedangkan yang ini Arab-Arab cemas. Yang sini Arab Nandi. Kami tidak pernah benci. Kami semuanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi iblis pun juga begitu. Kenapa iblis itu benci sekali kepada Nabi Adam alaihissalam? Hasadan, hasad. Ketika Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hai malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Datang hasad iblis. Aku yang beribadah. Aku, iblis itu ternyata dulu beribadah kepada Allah. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia melawan perintah Allah. Dia dari kalangan jin, tapi karena dia beribadah, beribadah, beribadah, beribadah, selevel dengan malaikat. Ketika Allah perintahkan semua malaikat bersujud, fasajadu, semua bersujud illa iblis. Aba, dia tidak mau. Wastakbara, hasad. Aku yang beribadah dari level bawah, bawah, bawah, sehingga setingkat dengan malaikat. Kenapa tiba-tiba makhluk yang baru ini yang diperintahkan sujud? Bangkit keegoannya. Allah tanya dia. Allah tanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah hanya ingin kasih tahu bagi siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Idh amartuk, ketika aku perintahkan kau sujud. Apa kata dia? Khalaqtani min nar, aku dari api. Walaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada dia. Angkuh, sombong, berawal dari hasad. Makanya ketika saya sampai ke jamaah, semua jamaah mengulurkan tangan, Ustaz sama, Ustaz sama, Ustaz. Datang hasad di dalam, datang sombong di dalam, datang angkuh di dalam. Hai Abdul Somad, kalau sampai kau merasa kau lebih baik daripada mereka, neraka jahannam tempat engkau. La yadkhulul jannah, hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala dzarratin, sebesar biji sawi, min kibrin, sombong, angkuh. Alhamdulillah, sampai di Malang bertemu dengan profesor-profesor di Universitas Brawijaya, ketemu dengan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para alumni Darul Mustafa dari Universitas Ahgaf, University Yaman, bertemu dengan para kiai, para ustaz, alim ulama, semuanya mengulurkan tangan. Ketika itulah hamba Allah yang dhaif ini tak ada apa-apanya. Mereka jauh lebih mulia, mereka jauh lebih terhormat, tapi mereka jauh lebih rendah hati, tawadhu. Ketika orang tawadhu, rendah hati, disitulah Allah mengangkat derajat dia kepada derajat yang amat tinggi dan mulia. Itulah yang dapat disampaikan hamba Allah yang dhaif, Al-Faqir Abdul Somad, pada malam ini. Selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab.